طيب يا بسم الله. Kemarin wa makna kaunihi murakkaban, dan makna keberadaan dari kalam tersebut murakkab, yaitu maksudnya dia tersusun dari dua kata atau lebih. Paling sedikit dikatakan kalam itu tersusun dari dua kata. Jadi anda baca dari kalimat fal kalimatu al-wahidatu, maka sebuah kata, ya, kalimat di sini maksudnya adalah kata, la tusamma kalaman indan nuhati, itu tidak dinamakan kalam menurut para ulama nahwu, illa idza indomma ilaiha ghairuha, kecuali, ya, terkumpul, tergabung padanya itu selain daripada dirinya. Jadi kalau ada satu kata, tidak dinamakan kalimat ini, tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Kalau satu kata ini bergabung dengan yang lain, baru bisa dikatakan sebagai kalam. Sawa'un akana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amsilati as-sabiqati. Ini hukumnya sama, baik bergabungnya satu kata tersebut dengan selainnya itu secara hakikat yang nyata bisa kita lihat ada, kal amsilati as-sabiqati, seperti pada contoh yang telah berlalu. Perhatikan, kita punya kata al-ilmu. Ini inilah yang dimaksud dengan kata tadi fal kalimatu al-wahidah, sebuah kata. Kalau hanya ini ya tidak dinamakan kalam. Ya. Bukan dinamakan kalam. Sampai sebuah kata ini bergabung dengan yang lainnya. Kita kasih contoh al-ilmu nurun. Baru dia bisa dihukumi kalam. Baik ketika bergabung dengan yang lainnya tadi secara hakikat. Artinya antum bisa lihat gitu bentuknya, perubahannya, penambahannya. Terlihat, ya. Nyata. Paham? Am takdir, atau bertambahnya bergabung dengan yang lain tadi itu secara takdir. Jelas, secara takdir, secara lafad terlihat satu, tapi secara takdir dia dua. Anak kasih contoh yang mudah aja, idrib, ya, idrib. Kalau secara lafad kita lihat hanya satu kata, tapi ini dihukumi kalam. Kenapa? Karena dalam kata idrib ini terkumpul dua kata seperti secara takdir, takdirnya adalah anta. Paham? Itu yang dimaksudkan secara am takdiron, baik dia berkumpul secara takdir. Paham sampai sini? Jadi kalau sebuah kata itu tidak dinamakan kalam sampai berkumpul bergabung dengan selain dirinya, berarti menjadi dua kata paling sedikit, itulah yang namanya murakkab. Jelas? Nah, berkumpul dengan yang selainnya itu ada beberapa kemungkinan, ada dua kemungkinan, baik secara lafaz atau secara hakikat atau secara takdir nanti. Kama idza qala laka qailun, sebagaimana apabila ada seseorang yang berkata kepada engkau. Qail orang yang berkata, ya, isim fa'il. Ya, sebagaimana apabila ada orang yang berkata, dia berkata kepadamu. Man akhuka, siapa saudara laki-lakimu? Fatakulu, maka engkau menjawab Muhammadun, Muhammad. Yang antum jawab berapa kali, berapa kata? Satu. Tapi kata jawaban antum Muhammadun dihukumi kalam. Fahazil kalimatu, maka sebuah kata ini tu'tabaru kalaman, dianggap kalam. Lianna takdira Muhammadun akhi, karena takdirnya adalah Muhammad adalah saudaraku. Fahiyya fit takdiri ibaratun muallafatun min salasi kalimatin. Ya, maka kata Muhammadun tadi secara takdir itu adalah sebuah ibarat, ungkapan yang disusun dari tiga kata. Muhammadun akhi, Muhammadun satu, akhun dua, ya mutakallim tiga. Itu namanya secara takdir. Gitu. Samalah kayak bahasa Indonesia kita gitu. Mau kemana antum? Kesana. Padahal situ ada takdirnya, saya mau kesana. Sampai sini paham ini? Jadi bergabung dengan yang lainnya, ya, itu adalah syarat untuk menjadi kalam. Kalau sendiri, gak bisa jadi kalam. Kalau dia bergabung dengan yang lainnya, baru boleh menjadi kalam. Nah, penggabungan sebuah kata dengan kata yang lain ada dua bentuk. Ada secara hakikat, terlihat sama antum. Ada secara takdir, tidak terlihat sama antum. Tapi dihukumi lebih daripada satu. Ya, seperti ada orang yang berkata, siapa saudara laki-lakimu? Antum jawabnya, Muhammadun. Padahal aslinya, Muhammadun akhi. Muhammad adalah saudara laki-lakiku. Sampai di sini fahami? Abu Nisa, paham dah maksudnya? Sekarang lihat ya, catatan nomor 2. Wa min indimamil kalimati ila ukhra takdiran fa'ilu fi'lil amri lil mukhatabi al mufradi. Di antara bentuk bergabungnya sebuah kata kepada yang lain tapi secara takdiran, secara takdir. Fa'ilu fi'lil amri, yaitu fa'il dari fi'il amr. Ya, lil mukhatabi al mufrad, untuk domir mukhatab tapi mufrad, orang yang diajak berbicara tapi satu orang. Seperti kum, mislu kum. Fa inna fa'ila hadza al fi'li domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Maka sesungguhnya fa'il dari fi'il ini adalah domir mustatir, secara wujuban takdirnya anta. Wa makna kaunihi wujuban, dan makna keberadaan fa'ilnya tadi adalah domir mustatir wujuban, annahu la yadhharu abadan, bahwasanya domir tersebut selama-lamanya tidak boleh terlihat. La yadhharu abadan, selamanya tidak boleh terlihat. Hatta idza qulna, meskipun sampai kita mengatakan kum anta, fa inna anta adh-dhahira domirun munfasilun muakkadun li fa'ilin kum walaysa huwal fa'ilu binafsihi. Meskipun sampai kita katakan kum anta, anta di situ bukan fa'ilnya. Ya, fa inna anta, maka sesungguhnya anta yang zahir, yang terlihat, domirun munfasilun muakkadun, dia adalah domir munfasil yang dijadikan sebagai taukid untuk fa'il kum. Artinya betul-betul kamu berdirilah. Walaysa huwal fa'ilu binafsihi, dia itu bukan fa'il secara zatnya. Ini anak contoh ya. Kata beliau tadi di sini kan, kalau contoh dalam kitab Tuhfah, man akhuka, siapa saudara laki-lakimu? Antum jawab Muhammad. Ini dihukumi kalam. Oh, tapi dia cuma satu. Takdirnya ada, akhi. Ada dua lagi. Berarti di sini sudah terpenuhi tiga kata. Berarti sah untuk menjadi kalam. Nah, contoh yang didatangkan oleh musonif dalam tahqiq di bawahnya, catatan kaki di bawahnya, yaitu seperti contoh fi'il amr yang takdirnya mukhatab satu orang, berarti takdir anta. Ya, mukhatab al-mufrad. Laki-laki yang diajak berbicara tapi satu orang. Paham? Nah, maka fi'il idrib ini, kita buat contoh idrib atau kum seperti yang disebutkan tadi. ya. Fa'ilnya ini adalah domir mustatir wujuban takdirnya anta. Kenapa dikatakan mustatir wujuban? Kenapa dikatakan wujuban? Karena domir itu selamanya tidak boleh terlihat. Ya, tidak boleh terlihat selamanya nih. Jelas. Ya. Domir yang ada pada fi'il idrib atau kum, domir anta itu selamanya enggak boleh terlihat. Hatta idza qulna, kata beliau, meskipun kita mengatakan gini, kita buat gini, idrib anta atau kum anta. Paham? Anta di sini bukan fa'il. Ya, bukan fa'il. Anta di sini adalah domir rofa munfasil, fungsinya sebagai taukid untuk fa'il anta yang ada di fi'il tadi. Namanya kan mustatir wujuban ya, wajib disembunyikan. Dan itu berlaku selama-lamanya gitu. Tidak ada keadaan di mana yang memperbolehkan domir yang wajib sembunyi tadi itu dikeluarkan, enggak ada. Semuanya tetap harus ditutup. Paham ini? Tidak boleh dikeluarkan. Kalau misalkan kita mengatakan idrib anta atau kum anta, jawabannya anta di sini bukan fa'il. Tapi anta di sini adalah taukid untuk fa'ilnya idrib yang ada apa dihukumi anta. Jelas? Nah, itu maksudnya gini. Penggabungan dua kata secara takdir itu juga dihukumi kalam. Ada penggabungan secara hakikat terlihat sama kita, ada penggabungan secara takdir tidak terlihat tapi secara takdirnya itu ada. Sampai sini paham, Abu Salman? Itu namanya murakkab. Jadi al-kalamu wal-lafzu al-murakkabu, murakkab di situ maksudnya paling sedikit harus dua kata. Kalau satu kata tidak dinamakan kalam, tapi dinamakan kalimat. Paham ya? Kita belum bahas mufid ya. Kalau nanti dia mufid, dihukumi kalam. Kalau tidak mufid, dihukumi kalim. Paham ini? Ada kalam, ada kalim. Kalau tidak mufid, namanya kalim. Kalau dia mufid, namanya kalam. Karena syarat kalam itu harus mufid. Kapan ada sebuah kata tidak mufid, dia lebih daripada satu, dua, tiga, atau lebih. Tapi enggak mufid, namanya kalim. Ada kalam, ada kalimat, ada kalim. Paham gak ini? Abu Akbar, paham Abu Akbar? Wa makna kaunihi mufidan, dan makna keberadaan kalam itu harus mufid. An yahsuna sukutul mutakallim alaihi, yaitu hendaklah orang yang berbicara itu baik ketika diam. Ya, ayahsuna, baiknya sukutul mutakallim alaihi, diamnya orang yang berbicara atas sebuah kalam tersebut. Di sini kan dikatakan gini ya, orang yang berbicara ya, itu baiknya orang yang berbicara. Oh, atau baiknya diam orang yang berbicara. Orang yang berbicara. Dari sisi apa? Bihaisu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Kapan dikatakan orang yang berbicara itu diamnya baik? Yaitu ketika orang yang mendengarkan pembicaraan tadi tidak menunggu sesuatu yang lain. La yabqa as-sami'u. Ya. Tidak tersisa dari orang yang menunggu, ya, orang yang mendengar, muntaziron, untuk menunggu. li syai'in akhar, terhadap sesuatu yang lain yang telah diucapkan. Jelas? Ukurannya dikatakan orang yang berbicara itu ya, bagus ketika diam. Setelah dia mengatakan pembicaraannya, kalamnya tadi, ukurannya adalah orang yang mendengarkan tidak menunggu sesuatu yang lain yang untuk diucapkan. Falau kulta, seandainya engkau mengatakan, idza hadara al-ustadzu, apabila ustaz telah hadir. Berapa di situ? Ada berapa kata di situ? Ada tiga. Idza hadara al-ustadz. Ada tiga kata. La yusamma dzalika kalaman, yang demikian itu tidak dinamakan kalam, meskipun tiga. Padahal tadi syarat kalam itu kan paling sedikit tuh dua. Sedangkan contoh idza hadara al-ustadzu ini sudah tiga. Tapi contoh ini tidak dinamakan kalam. Paham? Walau annahu lafdzun murakkabun min salasi kalimatin. Meskipun kalam tadi itu idza hadara al-ustadzu itu, dia adalah sebuah lafaz yang diucapkan, kemudian dia tersusun dari tiga kata. Meskipun antum katakan idza hadara al-ustadzu, diucapkan ya lafaz. Syarat pertamanya kan lafaz. Yang kedua murakkab, sudah terpenuhi. Meskipun seperti itu, li'anna al-mukhataba, karena orang yang diajak berbicara, yantadhiru ma taquluhu ba'da hadza mimma yatarattabu 'ala huduril ustadzi. Orang yang diajak berbicara tadi itu akan menunggu apa yang akan engkau katakan setelah ini, ketika terjadinya datangnya ustaz. Jadi kalau ustaz datang itu kenapa gitu? Orang yang mendengarkan pembicaraan antum itu masih nunggu. Misalkan anak katakan sama antum, idza hadara al-ustadzu, apabila ustaz telah datang, maka antum akan menunggu gitu. Antum akan menunggu apa yang terhasilkan setelah ustaz ini datang. Padahal ini sudah tersusun dari tiga kata, tapi tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena tidak mufid. Ukuran mufid itu kapan? Ketika orang yang antum ajak bicara tidak menunggu lagi pembicaraan yang lain. Paham dia? Paham? Fa idza qulta idza hadara al-ustadzu ansota at-talamizu. At-talamizu. Apabila engkau katakan seperti ini, fa idza hadara al-ustadzu ansota at-talamizu, apabila ustaz hadir, para murid akan diam. Soro kalaman, ini dianggap sebagai kalam, lihusulil faidati, karena faedahnya terhasilkan. Artinya apa? Orang yang dengarkan pembicaraan antum ini faham. Sampai sini difahami maksudnya? Itu maksudnya mufid. Jadi ukuran mufid itu orang yang antum ajak bicara tidak menunggu lagi perkataan yang lain gitu, dari ucapan yang telah antum ucapkan. Karena kalau antum katakan gini, idza hadara al-ustadzu, mereka kan bertanya, loh kenapa kalau ustadz datang? Ada masalah apa kita ini? Tapi kalau antum katakan, idza hadara al-ustadzu ansota at-talamizu, kalau ustadz itu hadir, maka para murid akan diam. Jelas? Maka orang yang mendengarkan pembicaraan antum enggak menunggu lagi ucapan yang lain, paham dia? Baru dinamakan kalam. Karena syaratnya tadi harus mufid. Kapan ada sebuah kalam tidak mufid, meskipun dia diucapkan, dia lebih daripada satu huruf, satu kata, tapi kalau tidak mufid, tidak dihukumi sebagai kalam. Karena syaratnya tadi itu harus mufid. Paham gak yang sampai sini? Abu Usama, paham Abu Usama? Ya? Itu, kalau dikatakan apa yang dimaksudkan dengan mufid, ukuran mufid itu adalah orang yang antum ajak berbicara tidak menunggu perkataan yang lain setelah pembicaraan antum. Paham langsung dia. Tapi kalau masih menunggu, itu tidak dinamakan mufid. Meskipun 5 kata. Meskipun 7 kata. Tapi kalau enggak mufid, enggak dinamakan kalam. Kalam itu syaratnya harus mufid. 2 kata mufid, dihukumi kalam. 3 kata mufid, dihukumi kalam. 5 kata enggak mufid, enggak dihukumi kalam. Itu yang dimaksudkan dengan mufid, memberikan faedah. Wa makna kaunihi maudhu'an bil wad'i al arabiyyi, dan makna keberadaan kalam harus diletakkan dengan peletakan bahasa Arab. Itulah yang tadi kita sebutkan dalam matannya adalah al kalamu huwa lafdhu al murakkabu al mufidu bil wad'i. Ya. Sekarang kita ingin membahas apa yang dimaksudkan dengan bil wad'i. Antakuna al-alfadhu al-musta'malatu fil kalami minal alfadhi allati wada'atha al-arabu lid-dalalati ala ma'nan minal ma'ani. Hendaknya lafaz-lafaz yang digunakan dalam kalam itu harus termasuk dari lafaz-lafaz yang diletakkan oleh orang Arab. Artinya lafaz-lafaz itu memang digunakan dalam bahasa Arab. Lidalalati ala maknan minal ma'ani, yang orang Arab ini menggunakan kalam sebuah kata tersebut atau sebuah kalam tersebut untuk menunjuk kepada sebuah makna dari makna-makna yang ada di dalam bahasa Arab. Anak kasih contoh. Muhammadun hadirun. Pertama kita ucapkan ya, lafdu apa lafadz ya. Yang kedua murakkab, tersusun dari dua huruf. Yang ketiga berfaedah, karena orang yang mendengarkan pembicaraan antum paham kalau Muhammad telah hadir. Yang keempat dengan berbahasa Arab. Apa yang dimaksudkan dengan bahasa Arab? Setiap lafaz yang atau setiap kata yang antum gunakan itu adalah sebuah kata yang memang digunakan dalam orang bahasa orang Arab untuk menunjukkan kepada sebuah makna dari makna-makna yang ada. Seperti Muhammad, orang Arab menggunakan kata ini untuk nama orang. Hadirun, orang Arab menggunakan makna ini untuk menunjukkan sebuah perkara, sikap apa sifat hadir. Famasalan hadara, masalan misalkan contohnya hadara. Kalimatun wada'aha al-arabu li makna. Ini adalah sebuah kata yang orang Arab meletakkannya pada sebuah makna. Wa huwa husulul huduri fi zamani al-madi. Kata hadara ini digunakan oleh orang Arab untuk husulul hudur, untuk terhasilkannya perkara hadir fi zamani al-madi, pada waktu yang telah lampau. Jadi ketika orang Arab mengatakan hadara, paham? Itu orang Arab menggunakannya untuk sebuah makna tentang hadir ya yang terjadi di waktu lampau. Wa kalimatu Muhammadin, dan kata Muhammad, qad wa du'aha al-arabu li ma'nan, orang Arab juga menggunakan kata ini untuk sebuah makna. Wa huwa dzatus syakhsi al-musamma bihadzal ismi. Nah, kata Muhammad itu adalah zat untuk seseorang yang dinamakan dengan nama ini. Ya, kata Muhammad ini dalam orang Arab, bahasa Arab, digunakan untuk nama seseorang yang dinamakan dengan nama ini. Artinya kata Muhammad ini termasuk kata yang digunakan oleh orang Arab. Berarti itu namanya al-wad'i. Atau kalau kita buat ringkasnya, bil wad'i itu maksudnya adalah dengan menggunakan bahasa Arab. Antum tulis sebuah susunan kalimat, antum ucapkan misalkan, apabila ustaz telah hadir, maka para murid akan diam. Pertama dia berbentuk lafaz. Yang kedua dia murakkab. Yang ketiga dia mufid. Tapi yang keempat dia tidak menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Maka kalimat apabila ustaz telah hadir, murid akan diam, ini tidak dihukumi kalam. Kenapa? Karena tidak menggunakan bahasa Arab. Itu maksudnya bil wadi'i. Fa idza qulta hadara Muhammadun. Kalau misalkan engkau katakan Muhammad telah hadir. Hadara Muhammadun. Dengan kalimat itu ya. Takunu qad istamalta kalimataini. Maka sungguh engkau telah menggunakan dua kata. Kullun minhuma mimma wada'aha al-arabu. Setiap satu kata dari kedua kata tersebut itu termasuk kata yang diletakkan atau digunakan oleh orang Arab. Kullun setiap minhuma kullun setiap satu kata. Kita sudah punya kaidah kullun ini enggak mungkin tidak punya mudhof ilaih ya. Kalau didapatkan sendiri maka harus ditakdirkan ada mudhof ilaihnya di situ. Paham ini? Berarti kalau ditakdirkan gini, kullu kalimatin, maka setiap dari kata tersebut, minhuma, yang ada pada dua contoh tadi, mimma wada'aha al-arabu. Ini termasuk dari kata yang digunakan di dalam bahasa Arab. Bikhilafi ma, berbeda dengan apabila takallamta bikalamin. Engkau berbicara dengan sebuah kalam. Mimma wada'ahu al-ajamu. Tapi menggunakan bahasa yang diletakkan oleh bahasa ajam, non Arab di sini maksudnya, kal Farsi, ya, wa Turki, wal Burburi, wal Faranji, ya, seperti Prancis, ya, kemudian Turki bahasa Turki dan yang semisalnya, fa innahu la yusamma fi urfil ulama'il arabiyyati kalaman, maka ini tidak dinamakan kalam menurut urfnya para ulama Arabiyah. Paham? Wa in sammahu ahlul lughati al-ukhra kalaman, meskipun ahlul lughah menamakan itu kalam. Kalau ditinjau kalam secara bahasa, antum pakai bahasa Prancis, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia dihukumi kalam kalau secara lughah. Paham? Tapi kalau kalam secara istilah ilmu nahu harus menggunakan bahasa Arab. Itulah yang dimaksudkan dengan wa makna qaunihi maudhu'an bil wad'i al arabiyyi. Sampai sini difahami? Paham Abu Akbar? Ya. Jadi ingat yang dimaksudkan lagi tadi, dia harus antakun al-alfadhu al-musta'mala, lafaz-lafaz yang digunakan dalam sebuah kalam, minal alfadhi dari lafaz-lafaz allati wada'atha al-arabu, yang diletakkan oleh bahasa Arab. Artinya digunakan oleh bahasa Arab. Ya. Untuk menunjukkan kepada satu makna dari makna-makna yang ada. Kalau dia menunjukkan kepada satu makna dari makna-makna yang ada, maka dia dihukumi kalam karena menggunakan bahasa Arab. Kalau antum pakai bahasa selain daripada bahasa Arab, antum lafadzkan murakkab, mufid, dihukumi kalam tapi secara lughah. Paham? Tapi kalau secara nahu tidak dihukumi kah? Tidak dihukumi kalam. Ya, kalau secara nahu tidak dihukumi kah? Dihukum kalam. Kalau secara lughah dia dihukumi kalam, karena kalam secara lughah itu lebih luas daripada kalam secara nahu. Nah, di sini ada beberapa amsila. Itu insyaallah mudah aja ya. Amsila ini enggak ana bacakan. Kemudian antum bisa lihat di sebelahnya di halaman nomor 10 ada diagram yang disebutkan oleh musannif di situ, al-kalamu lugawiyun nahwiyun. Ya. Kalau secara lughah ada yang berbentuk lafaz wa ghairu lafdi. Paham? Kalau selain lafaz itu nanti bisa berbentuk garis, tulisan ataupun juga isyarah. Itu kalam secara lughah. Kalau kalam secara nahwu, labudda an yakuna lafdzan murakkaban mufidan mawdu'an bil arabiyyah. Harus kalam secara bahasa, secara nahwu itu berbentuk lafad, berbentuk murakkab, kemudian mufid, kemudian diletakkan dengan menggunakan bahasa Arab. Jelas ini? Ya. Kemudian situ as'ilatun ala ma taqaddama. Ada beberapa, ada pertanyaan dari apa yang telah berlalu. Ya, pertanyaan dari pelajaran yang telah berlalu. Apa istilahnya ini? Renovasi, bukan renovasi. Hah? Bukan. Bahasanya apa? Lupa nanya. Itulah. Pertanyaan, mahwal kalam? Ma makna kaunihi lafdhon? Ya kalau ini anak kasih jadikan PR, anak kemarahan besar, antum konten 10 semua. Orang bukunya antum bawa pulang. Ya. Wa ma makna kaunihi mufidan? Apa yang maksudnya itu keberadaan kalam harus mufid? Kemudian masil. Ah, di sini ada pertanyaannya. Masil bi khamsati amsilatin lima yusamba indan nuhati kalaman. Buatkan lima contoh kepada apa-apa yang dinamakan kalam secara nahwu. Jadi beliau tuh ingin membuat, minta antum buat lima contoh kalam tapi ditinjau dari sisi ilmu nahwu. Dan itu pun anak rasa mudah lah. Ya. Jadi insyaallah pertemuan berikutnya nanti kita masuk anwaul kalam. Jenis-jenis kalam. Di meroja ya, karena ini nanti setiap pertemuan ana minta meroja. Tapi ya, naktafi lahuna. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.